Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan dari kita dari kitab Fiqih Miyasar, bab yang ke-6, masih dalam bahasan al-udhiyah, kurban. Masalah yang berikutnya, yaitu yang masalah ketiga yang disebutkan oleh para muallif, masalah ketiga, asyurut al-mu'tabarah fil udhiyah. Asyurut al-mu'tabarah fil udhiyah, syarat-syarat yang harus terpenuhi, yang mu'tabar, yang harus ada dalam hewan kurban. Yang pertama al-awwal as-sin. Yang pertama adalah as-sin. Maksudnya itu umur, usianya harus terpenuhi. Al-ibilu wa yushtaratu an yakuna qad akmala khamsa sinin. Unta, syarat yang harus terpenuhi pada hewan unta adalah harus sempurna 5 tahun. Ayyakuna qad akmala, sudah sempurna 5 tahun. Kalau sempurna 5 tahun berarti dia sudah memasuki tahun ke-6. Akmal, telah sempurna 5 tahun. Itu pada unta. Al-Baqar, yang kedua, terkait hewan bakar. Sapi, wa yusyaratu, insyaAllah Allah, wa yusyaratu ayyakuna qad akmala sanatain. Dipersyaratkan usia sapi itu harus sempurna 2 tahun. Masuk ke tahun ketiga, sudah sempurna 2 tahun. Jim al-ma'iz. Adapun al-ma'iz, kambing kacang, syaratu ayyakuna qad akmala sana. Kambing kacang atau kambing Jawa yang ada jenggotnya itu dipersyaratkan memiliki atau sudah sempurna usianya 1 tahun. Akmala sana, sudah sempurna 1 tahun, berarti masuk tahun kedua. Dalil yang menunjukkan tentang 3 perkara ini, syarat pada unta, sapi, dan al-ma'iz. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah berusia. Ibil, musinnah ibil itu ketika sudah sempurna 5 tahun. Musinnah bakar ketika sudah sempurna 2 tahun. Dan musinnah ma'iz itu ketika sudah sempurna 1 tahun. Maka ini perintah dan larang dari Rasul untuk larang dari Rasulullah SAW menyembelih hewan yang masih belum masuk usianya, belum sempurna usianya untuk dijadikan hewan kurban atau sembelihan. Illa an ya'sura alaikum, kecuali apabila kalian kesulitan mencari hewan yang cukup umurnya. Jika kalian kesulitan, maka Rasul memberikan solusi yang berikutnya. Fatadzahu jada'ah, maka sembelihlah jada'ah. Jada'ah minad dha'n, dari kambing domba. Jadi kita susah mencari unta yang usianya sudah memenuhi syarat, atau sapi yang usianya sudah memenuhi syarat, atau jarang di daerahnya hewan tersebut. Maka Rasul mengatakan, maka ambillah kambing domba yang jada itu yang sudah sempurna atau yang berusia 6 bulan. Yang sudah berusia 6 bulan. Qala wal musinnatu min al-ibli ma laha khamsu sinin. Batas umur unta, musinnah, umur unta yang harus terpenuhi adalah yang sudah mencapai 5 tahun. Wa min al-baqari, yang sudah sempurna 5 tahun, wa min al-baqari ma lahu sanatan. Sapi yang sudah sempurna 2 tahun, meminal ma'iz malahu sana, fatusamma al-musinnatu tsaniyah. Dinamakan al-musinnah disebabkan tsaniyah karena gigi. Maksudnya unta yang atau hewan-hewan yang sudah disebut dengan musinnah itu berarti hewan yang sudah mulai masuk usia tua dan giginya, gigi tsaniyahnya itu mau jatuh. Maksudnya sudah berusia tua. Sudah sempurna usia dia. Dan dagingnya sudah matang. Sudah sempurna. Kemudian ad-dal ad-da'an. Ad-da'an adalah domba. Wa ishtaratu fihi al-jada'ah. Dipersyaratkan dalam domba adalah al-jada'ah. Wa huwa ma'akmala sanah wakila sittatu ashur. Apa itu jada' dari domba? Yaitu yang sempurna umurnya 1 tahun. Atau ada yang mengatakan 6 bulan. Inilah pendapat yang sahih. Yaitu jada' domba. Syarat yang harus terpenuhi pada usianya adalah 6 bulan. Bukan 1 tahun. 1 tahun itu pada syarat al-ma'iz. Kambing kacang. Itu harus 1 tahun. Adapun domba maka setengah tahun. Atau 6 bulan. Apakah harus sempurna 6 bulan atau tidak? Dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak mesti. Boleh di walaupun usia dia masih 6 bulan, masih jalan tahun bulan ke-6, itu sudah dibolehkan untuk disembelih. Tidak harus sudah sempurna 6 bulan, yang penting dia sudah berusia 6 bulan atau jalan 6 bulan, maka boleh. Adapun yang unta, sapi, dan kambing kacang, maka harus sempurna. Harus sempurna masuk tahun berikutnya. Li hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Tadi ada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Qala qultu ya Rasulullah asabani jada'un. Aku menemui ya Rasulullah wa ya Rasul. Aku mendapati jada' domba yang berusia 6 bulan. Qala dhahibi. Maka Rasul mengatakan, sudah kurbanlah kamu dengannya. Wali hadis Uqbah bin Amir aidan dhahaina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jada'in min ad-dha'ni. Kami melakukan udhiyah, kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jada' domba yang sudah berusia 6 bulan. Itu syarat yang pertama, harus terpenuhi umurnya, usianya harus genap. Baik pada unta, sapi maupun kambing. Syarat yang berikutnya, assalamatu, assalamah, selamat dari kecacatan. Kecacatan yang seperti apakah yang dipersyaratkan untuk tidak ada pada hewan kurban? Kata beliau, yusyaratu fil ibli wal baqari wal ghanami an takuna salimatan min al uyubi. Dipersyaratkan dalam seluruh hewan ternak yang dijadikan kurban, baik itu unta, sapi atau kambing, domba, harus selamat dari aib, kecacatan yang ada. Kecacatan-kecacatan allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi. Kecacatan yang mempengaruhi hewan tersebut adalah, yang dimaksud kecacatan di sini adalah kecacatan yang yang memiliki dampak, ada pengaruhnya terhadap hewan tersebut, baik dari sisi nuksanan fil lahm, kurangnya daging, atau rusaknya daging hewan tersebut, dan yang misalnya yang pengaruhinya, kejahatan yang nampak dan terlihat jelas, inilah yang dimaksud kejahatan di sini. Apakah semua kejahatan yang nampak itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban dan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak ada beberapa kejahatan yang khusus yang disebutkan dalam hadis, dan itulah kejahatan-kejahatan yang tidak sah. Adapun selain itu, dilihat jika kondisinya tidak lebih parah dari yang disebutkan dalam hadis ini, maka masih sah. Tapi jika kondisinya lebih parah daripada yang disebutkan dalam hadis ini, maka masih jika lebih parah maka tidak sah. Jika masih mending atau semakna dengan kejahatan yang akan disebutkan dalam hadis, masih sah. Qala fala tujzi'ul ajfa'u wal arja'u wal awra'. Maka tidak sah al ajfa' wal arja' wal awra' wal maridah. Al ajfa' yani yang hewan yang sangat kurus, wal arja' bincang, wal awra' yang buta sebelahnya, sebelah matanya, wal maridah, yang sakit. Dari ini adalah hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi, ada empat kecacatan yang tidak sah dan tidak diterima dari hewan kurban. Yang pertama, al-aura al-bayyinu awaruha, yang buta sebelah mata tidak bisa melihat sebelah matanya yang jelas kecacatannya, yang jelas kebutaannya itu jelas, buta sebelah mata yang jelas nampak. Dipersyaratkan harus jelas dan nampak. Maka jika ada hewan yang buta sebelah matanya tapi tidak nampak, matanya masih terbuka, masih terbuka, tidak terlihat bahwa hewan ini buta sebelah matanya. Atau misalnya matanya masih terbuka dan tidak ada hitam-hitamnya, tapi kita secara zahir melihatnya tidak cacat, tidak terlihat matanya dia buta, maka ini masih sah. Tetapi jika sudah tidak bisa melihat, tercongkel bola matanya atau tertutup sebelah matanya, buta dia, maka ini disebut dengan larja yang jelas. Yang jelas al-aura yang jelas buta sebelah matanya. Qala wal maridah al-thaniyah, yang kedua adalah al-maridah, hewan yang sakit, al-bayyinu maraduha, yang jelas dan tampak sakitnya, sakit dan kelihatan sakitnya bahwa hewan ini sakit, memiliki penyakit kulit misalnya, atau memiliki sakit kemudian dia berdiam diri mempengaruhi kondisinya sehingga badannya menjadi kurus dan seterusnya, sakit yang jelas sakitnya. Adapun jika sakit tapi tidak nampak, tidak jelas sakitnya, maka masih sah. Walau al-arja'u al-bayyinu arajuha, yang pincang, hewan yang pincang, yang al-bayyin, yang jelas kepincangannya, pincang dan jelas bahwa dia pincang. Apakah pincang sedikit sudah tidak teranggap sebagai hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban? Dilihat jika tidak terlalu tampak kepincangannya, maka masih sah. Tapi jika tampak sekali kepincangannya, dia pincang sehingga dia tidak bisa mengikuti kawan-kawannya, terlambat karena pincang dia, maka di sini tidak sah. Tapi jika dia pincang tapi masih lincah, masih bisa mengiringi kawanannya, maka dia tidak tampak bahwa dia pincang, maka masih sah. Qala wal ajfa'u allati la tunki, dan hewan yang sangat kurus, allati la tunki, yang tidak punya tulang sumsum, yang tidak punya sumsum, yang sangat kurusnya sampai-sampai tulangnya itu tidak berisi. Terlebih jika saking kurusnya hewan ini tidak memiliki daging, maka lebih parah daripada tidak memiliki sumsum, tidak memiliki daging, itu lebih parah. Qala wal ajfa, yang dimaksud al ajfa adalah al hazilah, hewan yang kurus. Wal ma'na, wa ma'na la tunki, yang dimaksud dengan ma'na la tunki, ay la mukhalaha lihuzaliha, yang tidak memiliki mukh, sumsum, karena saking kurusnya. Jadi seakan-akan hewan itu kurus, tidak memiliki sumsum dan dagingnya sangat sedikit. Ini yang dimaksud dengan hewan yang sangat kurus. Nah, itulah empat aib yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan inilah empat aib yang khusus. Empat aib ini adalah aib yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan inilah empat aib yang menghalangi sahnya hewan kurban seseorang. Apabila ada aib-aib yang lain yang setara dengan empat aib ini, terdapat khilaf di antara para ulama apakah sah atau tidak. Di sini Syekh menjelaskan bahwa tidak sah jadi aib-aib yang setara dan sepantaran seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Di sini Syekh mengatakan bahwa itu tidak sah. Tapi pendapat yang sahih bahwa tetap sah selama aibnya tidak lebih besar, selama aibnya tidak lebih berat dan tidak lebih parah, maka tetap sah. Inilah dijelaskan oleh Syekhul Taimiyah rahimahullah, dan juga pendapat ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qala wa yuqasu ala hadhihi al-uyub al-arba'ah ma fi ma'naha. Nah, beliau mengatakan di sini dikiaskan dengan aib-aib yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, aib-aib yang semisalnya, yang semakna dengannya, yang sepantaran dengannya. Seperti apa aib yang sepantaran dengannya? Yaitu al-hatma allati dhahabat thanayaha, yaitu hewan al-hatma yang putus giginya atau lepas giginya. Ini disebut kejahatannya seperti, dikiaskan seperti yang dalam hadis, sehingga tidak boleh menurut pendapat yang disebut oleh Syekh di sini, tidak boleh jika ada hewan yang giginya patah, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Wal adba allati dhahaba aktsaru udhuniha aw qarniha. Atau wal adba, apa itu adba? Hewan adba, hewan adba adalah allati dhahabat, yaitu hewan yang terpotong aktsar udhuniha, bagian yang banyak dari tanduknya atau dari telinganya atau korniha atau tanduknya. Jadi jika tanduknya terpotong lebih banyak yang terpotong daripada yang sisa, maka tidak sah, karena ini semakna dengan aib yang ada dalam hadis. Telinganya jika terpotong, maka tidak sah, karena ini semakna dengan yang ada dalam hadis. Wa nahwu dzalika minal aib, dan yang semisalnya dari aib-aib yang semakna dengan apa yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis. Inilah pendapat sebagian ahli ilmu, bahwa aib-aib yang semakna dengan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sakit. Apa aib yang disebutkan oleh Rasul? Yang pertama yaitu buta sebelah mata, yang kedua sakit, yang ketiga pincang, yang keempat kurus. Sehingga aib yang semakna dengan ini seperti terpotong telinganya, terpotong bagian anggota tubuhnya, sebagian kecil darinya, maka ini aibnya semakna dengan hadis ini, semakna yang disebut Rasulullah SAW. Maka pendapat sebagian ahli ilmu mengatakan tidak sah. Namun di sana ada pendapat yang kedua, adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu bahwa aib-aib yang semakna dengan aib tersebut yang disebut dalam hadis itu tidak menjadikan hewan itu terlarang dalam hewan kurban, untuk menjadi hewan kurban, dan tetap sah. Maka apa yang membuat hewan ini tidak sah, yaitu hanya empat aib ini atau yang lebih parah. Hanya empat aib ini atau yang lebih parah. Adapun yang sepantaran aibnya atau di bawah itu, maka tetap sah. Tentunya seseorang lebih utama untuk memilih yang selamat dari seluruh kejahatan yang ada. Tetapi jika ada seorang yang menyembelih hewan kurban, kondisinya seperti ini, seperti terpotong sebagian tanduknya atau giginya ada yang lepas, maka ini masih tetap sah. Karena itu masih mending, tidak lebih parah daripada makna yang daripada kejahatan yang disebutkan dalam hadis. Tapi jika sudah lebih parah daripada hadis, terpotong kakinya, terpotong atau parah, atau buta kedua matanya, atau kurus tinggal tulangnya, tidak ada dagingnya, maka ini lebih parah daripada disebutkan dalam hadis. Ini lebih-lebih tidak sah. Kemudian masalah berikutnya, masalah rabi'ah, masalah yang keempat, waktu dzabhil udhiyah, waktu penyembelihan hewan kurban. Yabtadi waqtuha min ba'di, atau sebelum itu ada sebuah permasalahan, yaitu seorang idza ayyana al-insan udhiyatah. Ini sudah para ulama sebuah permasalahan, jika seorang sebelum Aid dia sudah menetapkan dan meniatkan akan menyembelih hewan kurban tertentu. Dia tentukan ini hewan kurban saya. Dia berangkat atau dia memilih. Dia pilih-pilih hewan kurban. Kemudian dia menentukan ini punya saya. Saya niatkan ini untuk menjadi hewan kurban. masih sehat, belum ada kesehatan padanya. Di saat dia menentukan itu sebagai hewan kurbannya, bagaimana dia menentukannya, baik dengan lafaz maupun dengan jual beli. Dia sudah meniatkan akan menyembelih, sehingga dia menentukan hewan dan dia beli hewan tersebut, atau dia mengatakan belum dia beli, tapi dia, ini akan saya jadikan sebagai hewan kurban saya. Dia pesan terlebih dahulu, atau dia punya banyak kambing, kemudian dia menentukan yang mau dijadikan hewan kurban adalah ini, dikasih tanda. Kemudian di saat akan disembelih di hari Id, ternyata kita dapati hewan itu cacat, ada kecacatan padanya. Tetapi ketika kita menentukan, di awal kali kita menentukan ini sebagai hewan kurban, kita masih belum ada kecacatan ini. Maka apakah boleh kita berkurban dengan hewan kurban ini? Di saat kita menentukan, di saat kita beli masih belum cacat, tetapi ketika kita mau nyembelih ada kecacatan. Apa sebabnya? Yani setelah, yani kecacatan itu terjadi setelah kita beli atau setelah kita tentukan sebagai hewan kurban kita. Misalnya dia jatuh sehingga patah kakinya, pincang, atau dia, yani kesimpulannya dia mengalami kecacatan setelah kita tentukan. Yang sebelumnya masih sehat. Apakah boleh kita menyembelih hewan yang cacat seperti ini? Terjelaskan para ulama bahwa inilah pendapat jumhur ulama, bahwa boleh dan sah hewan kurban yang cacat seperti ini sah. Kenapa? Karena inda ta'yin laisa lahu aib. Karena dia ketika menentukannya itu tidak ada aib pada hewan ini. Dan seseorang jika dia sudah menentukan dan meniatkan dia akan berkurban dengan hewan tertentu, maka dengan niat dia telah melakukan suatu ibadah tersebut. Dia telah melakukan udhiyah, dia telah meniatkan itu sebagai udhiyah, maka jadilah hewan yang dia tentukan itu sebagai udhiyah dan sudah termasuk udhiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, jika dia sudah menentukan itu sebagai hewan kurbannya, kemudian mengalami kecacatan setelahnya, maka tetap sah hewan ini. Kenapa? Karena di saat dia menentukan masih sehat, belum ada kecacatan. Dan itulah yang teranggap ketika dia menentukan, itulah yang teranggap. Dan itu sebagai udhiyah, itu sudah tidak boleh lagi dijual ke orang lain dan tidak boleh ditukar kepada yang lain. Dan tidak boleh dijual, itu sudah menjadi amanah. Dan statusnya hewan yang sudah ditentukan untuk dia jadikan hewan kurban, statusnya itu adalah amanah untuk dia. Amanah yang ada pada bunda dia. Adapun udhiyahnya sudah Allah terima, sudah Allah terima pahalanya. Dan itu niatnya menjadi amanah untuk dia sampai dia menyembelihnya. Sehingga jika terjadi kejadian setelah ditentukan hewan kurbannya, maka ini dijelaskan oleh para ulama bahwa masih tetap sah hewan tersebut. Dikarenakan yang teranggap adalah di saat dia menentukannya. Dengan dia menentukan, maka dia telah menjadikan hewan itu sebagai udhiyah untuk Allah. Baik, kemudian masalah yang berikutnya, masalah rabi'ah, waktu dhabhil udhiyah, waktu penyembelihan hewan kurban. Yabtadi'u waqtuha min ba'di salatil Id liman shallaha. Bagi orang yang salat Id, yang terdapat kewajiban melakukan salat Id, maka waktunya itu dimulai setelah salat Id. Walaupun sebelum khutbah. Yang penting sudah salat Id. Wa min ba'di thulu'i syams yawm Idil Adha bi miqdari ma yattasi'u li rak'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha. Adapun bagi orang yang tidak mendapat kewajiban salat Id, atau orang yang ada udzur tidak melaksanakan salat Id, maka waktu penyembelihan dia, hewan kurban dia adalah ma yattasi'u li rak'atain, adalah ukuran waktu seorang sempat melakukan salat dua rakaat dan dua kali khutbah liman lam yusalliha, bagi orang yang tidak melaksanakan salat Id, inilah waktunya. Nah, pendapat yang rajih yaitu adalah waktu penyembelihan salat Id, waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah selesai salat Id. Setelah selesai salat Id, jika dia belum salat Id, maka tidak boleh dia menyembelih hewan kurban bagi orang yang mendapat kewajiban salat Id. Tapi jika seorang ada udzur tidak salat Id, maka waktunya kapan? Ketika kaum muslimin telah selesai salat Id. Ketika kaum muslimin telah selesai salat, yakni ukuran salat Id dan khutbah. Tapi pendapat yang rajih yaitu tidak dengan khutbah, hanya ukuran salat saja. Berdasarkan hadis yang akan kita baca nanti. Di hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dan dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana, barang siapa yang salat seperti salat kami, wa nasaka nusukana, dan menyembelih seperti sesembelihan kami, faqad asaba nusuk, maka telah benar sesembelihan dia. Maka telah benar sesembelihan dia. Wa man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra, dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia mengganti dengan yang lain, yakni mengganti hewan kurbannya dengan yang lain. Tidak teranggap hewan kurban yang dia sembelih sebelum sholatnya itu sebagai hewan kurban udhiyah, tetapi adalah daging biasa. Maka dia jika ingin berkurban, dia ganti yang dia sembelih sebelum sholat, maka diganti dengan hewan yang lain untuk jadikan hewan kurban. Maka hadis ini sangat jelas bahwa waktunya itu setelah sholat Id seseorang. Wa man dhabaha qabla an yusalli, dan barang siapa yang menyembelih sebelum dia salat. Sebelum dia salat. Tidak ada penyebutan khutbah di sini. Sehingga syaratnya adalah setelah salat. Syaratnya adalah setelah salat. Itu adalah waktu awal mula disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Adapun yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka waktu penyembelihan hewan kurban mereka setelah melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10. Qala wa yastamirru waqtuha ila ghurubi akhir ayyami tasyrik, waktunya itu terus berlangsung berkelanjutan sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Di akhir hari tasyrik yakni tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari, atau di saat matahari terbenam, maka itulah akhir selesai dari waktu penyembelihan hewan kurban. لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه dari Nabi عليه الصلاة والسلام, beliau berkata bersabda, kullu ayyami tasyriki dhabh, seluruh hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan. Qala wal afdalu dhabh, wal afdalu, yang utama dhabhuha ba'da al faraqi min salatil Id, menyembelih hewan kurban itu setelah selesai dan sempurna dari salat Id dan mendengarkan khutbah. Di hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu ma nabda'u bihi yawmina hadha nusalli thumma narji' fananhar. Kata Rasul alaihi wasallam bahwa pertama kali yang kita lakukan di hari ini, yakni hari Id, Id al-Adha, kami salat, thumma narji', kemudian kami kembali setelah sholat, setelah selesai khutbah, kembali ke rumah, fananhar, baru setelah itu kita menyembelih hewan kurban. Ini yang utama. Tapi jika seorang ingin menyembelih langsung habis salam, langsung sembelih hewan kurban, tidak masalah. Tapi kurang utama. Yang utama demikian, selesai khutbah, selesai dia pulang ke rumah, baru setelah itu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kata Rasulullah SAW, pertama kali yang kita mulai hari ini adalah salat, kemudian kita kembali ke rumah, fananhar, baru setelah itu kita menyembelih hewan kurban kita. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melaksanakan itu, maka dia telah menepati sunnah kami. Faman dzabaha qabla dzalik fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Barang siapa yang menyembelih sebelumnya, yakni sebelum salat, maka itu adalah daging yang dia suguhkan untuk keluarganya saja. Laisa minan nuzuki fi syai'in, tidak termasuk ibadah udhiyah, ibadah kurban sedikit pun. Nah, inilah waktu penyembelihan hewan kurban. Mulai waktunya yaitu setelah selesai seorang dari salat Id sampai terbenamnya matahari di hari ketiga. Adapun bagi yang tidak salat Id, maka waktu penyembelihannya adalah seukuran dua rakaat salat Eid, atau setelah selesainya kaum muslimin dari salat Eid di tempatnya. Kemudian masalah al-khamisah, masalah berikutnya, ma yusna'u bil udhiyah, apa yang dilakukan terhadap hewan kurban, yakni kegunaan hewan kurban. Wa ma yalzamul mudhahi idza dakhalat al-ashr, dan apa yang harus terpenuhi, yang harus dilakukan bagi orang yang akan berkurban jika telah masuki awal tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ketika telah masuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Poin pertama, yaitu ma yasna'u bil udhiyah, apa yang diperbuat, yakni apa kegunaan daging hewan kurban. Untuk siapa hewan kurban itu? Dagingnya untuk siapa? Yusannu lil mudhahi ayyakula min udhiyatihi, disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk makan dari hewan kurbannya. Nah, ini yang sunnah sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Wa yahdi lil aqaribi wal jirani wal asdiqai, dan menghadiahkan kepada kerabat, al-aqarib, kerabat dekat, al-jiran, tetangga, wal-asdiqa, teman-teman. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah memberikan hadiah sedekah, itu hukumnya sunnah. Wa yatasaddaqu 'alal fuqara'i, dan mengeluarkan sedekah untuk orang-orang fakir. Liqaulihi ta'ala fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, maka makanlah kalian darinya, dari sembelian kalian. Wa ad'imul ba'isa al faqir, berilah orang-orang al ba'is yang butuh dan orang-orang yang fakir. Nah, ini yang sunnah. Dia makan darinya, apakah wajib dia bagikan kepada orang lain? Tidak wajib. Sunnah. Sesuai yang dia inginkan. Sesuai kerelaan, keridhaan hati dia. Tidak kita paksakan dan tidak kita mewajibkan. Mau dia makan seluruhnya, tidak mengapa. Tidak ada yang dia bagikan, tidak berdosa. Tetapi tentunya seorang memperhatikan orang-orang yang butuh untuk diberikan sedekah, diberikan bantuan kepadanya, dan memberikan hadiah kepada orang lain, tentunya lebih utama. Yang dimakan itu akan habis. Kita makan, adapun yang kita sedekahkan, maka itulah yang bernilai sebagai pahala. Itulah yang namanya harta. Yang dimakan habis, tapi yang disedekahkan, dihadiahkan ke orang lain, itulah yang bernilai sebagai harta yang hakiki, yang dia dapat hasilnya nanti di yaumul akhir. Qala wa yustahabu an yaj'alaha athlathan, disunnahkan untuk menjadikan hewan kurban yang dia sembelih itu tiga bagian. Thuluthun li ahli baiti, sepertiga untuk keluarganya, untuk orang rumah. Wa thuluthun yut'imuhu fuqara'a jiranih, sepertiga lagi dia berikan kepada orang-orang fakir dari tetangganya. Wa yahdi thuluts, dan sepertiga yang lain diberikan kepada, diberikan dengan cara menghadiahi, dan menghadiahkan sepertiganya, dan menghadiahkan sepertiganya. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi sifat udhiyatin Nabi alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis Ibnu Abbas tentang sifat udhiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa yut'imu ahlu baitihi ats-tsuluts wa yut'imu ahla baitihi ats-tsuluts, kemudian memberikan makan kepada ahlu baiti, orang yang tinggal di rumahnya, sepertiga dari hewan kurbannya. Wa yut'imu fuqara'a jiranihi ats-tsuluts, memberikan makan kepada tetangga-tetangganya yang fakir sepertiga. Wa yatasaddaqu 'ala as-su'ali bits-tsuluts, dan mensedekahi orang-orang, memberikan sedekah kepada orang yang meminta, yang meminta-minta sepertiga. Namun hadis ini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau tidak mendapati sanadnya. Lam akif, aku tidak mendapati sanad daripada hadis ini, dan beliau mengatakan wa adunnuhu annahu dhaif, dan aku menganggapnya, dan aku mengira bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, sehingga pembagian yang seperti ini tidak ada dalilnya yang sahih, tidak ada dalilnya yang sahih, atau lebih tepatnya masih meragukan tentang dalilnya, apakah sahih atau tidak, sehingga pendapat jamaah dari para ulama, mereka mengatakan bahwa tidak ada batasan dan pembagian-bagian tertentu. Bagian-bagian tertentu ini tidak ada dalil yang sahih darinya. Sehingga bebas, seseorang bebas. Dia makan sebagiannya, atau dia sedekahkan seluruhnya, tidak mengapa. Tetapi yang sunnah, dia ambil bagian darinya. Mau disediakan sepertiga atau lebih, mau disedekahkan sepertiga atau lebih, atau setengahnya, dan seterusnya. Bebas, sesuai apa yang dia ridhoi, sesuai apa yang dia ridhoi. Inilah pendapat yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala dari para al-muhaqqiqin. Adapun tentang pembatasan sepertiga ini, di sisi lain dia itu berat. Seseorang harus menimbang, harus tahu kadar isi dagingnya, isi kambingnya ini berapa beratnya, dibagi tiga. Maka terdapat masyarakat dan juga dalilnya tidak ada hadis yang jelas, yang sahih, yang menunjukkan tentang ini. Nah, ada pendapat sebagian ulama mengatakan demikian, sepertiga, sepertiga. Dan itu semua hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Qala wa yajuzu idkharu luhumil adahi ba'da thalathati ayyam. Diperbolehkan untuk menyimpan daging hewan kurban dia lebih dari 3 hari. Nah, ini menunjukkan tidak dipersyaratkan harus dibagi 3. Bahkan boleh lebih dari sepertiga yang dia ambil, boleh. Di antaranya hadis ini yang menunjukkan, yaitu menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari tidak mengapa. Tidak mengapa, menunjukkan bahwa dia menyimpan bagian yang banyak dari hewan kurban dia. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum 'anil dikhari luhumil adahi fawqa thalas. Dahulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Fa amsiku ma badalakum. Maka sekarang tidak mengapa. Tahanlah, simpanlah apa yang kalian inginkan. Simpanlah apa yang kalian inginkan untuk disimpan, tidak mengapa lebih dari 3 hari. Tapi itulah terkait maya sunnah, yakni kegunaan hewan atau daging hewan kurban. Yang sunnah adalah dia mengambil bagian darinya, kemudian dia memberikan sedekah dan memberikan hadiah kepada orang lain. Orang-orang fakir tentunya, yang lebih utama. Nah, orang kaya juga tidak mengapa, sebagai hadiah untuk dia. Kemudian poin yang berikutnya tentang mayalzamu muridu tadhiyah idha dakhalat ashr dhil hijjah, apa yang diharuskan bagi orang yang ingin berkurban jika telah memasuki 10 pertama bulan dhul hijjah. Idha dakhalat ashr dhil hijjah, jika telah masuk tanggal 1 bulan dhul hijjah, 10 bulan dhul hijjah, 10 hari pertama bulan dhul hijjah, haruma ala man arada an yudhahiyah ayya akhuda min sya'rihi wa adfarihi syai'an, diharamkan bagi orang yang ada niat untuk menyembelih hewan kurban untuk mengambil bagian dari rambutnya, baik rambut kepala maupun rambut yang ada dalam tubuhnya. Semua rambut tidak boleh diambil. Aw adfarihi, atau kukunya. Hatta yudhahi, sampai dia menyembelih, sampai dia menyembelih, baru setelah itu boleh bagi dia untuk mengambil, mencukur rambutnya atau memotong kukunya. Maka pada siapa yang menyembelih sebelum tanggal 10 atau sebelum sholat Id, atau bukan menyembelih, pada siapa yang mengambil rambut atau memotong kuku yang ada pada dirinya padahal dia mau menyembelih sebelum sholat Id, dia berdosa. Dia berdosa berdasarkan hadis ini yang akan kita sebutkan nanti. Dan wajib bagi dia untuk bertaubat. Tetapi jika ada orang yang memotong kuku atau mencukur rambut setelah sholat Id, tetapi dia belum berkurban, apakah boleh? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Intinya sampai sholat Id. Jika sudah sholat Id, maka boleh bagi dia untuk mencukur rambut atau potong kuku, walaupun dia belum menyembelih hewan kurbannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hatta yudhahi, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Mu'alif di sini menerangkan bahwa dia tidak boleh mengambil rambutnya atau kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bagi orang yang haji, dia boleh mencukur rambut dia setelah melempar jumrah Aqabah. Jadi melempar jumrah Aqabah tanggal 10 itu sama seperti kondisinya, sama seperti dianggap sama seperti salat Id. Jadi melempar jumrah itu seperti salat Id bagi yang tidak umrah, bagi yang tidak melakukan ibadah haji. Nah, setelah melempar jumrah, mereka boleh. Asalnya mereka menyembelih terlebih dahulu, baru setelah itu mencukur rambut. Ada sebagian sahabat yang mengatakan bahwa kami mencukur rambut baru menyembelih, maka Rasul mengatakan, terserah, tidak mengapa. If'alu wala haraj, lakukanlah, tidak masalah, lakukanlah, tidak ada beban kepada kalian. Berarti di sini Rasul membolehkan, setelah melempar jumrah seseorang, mencukur rambut terlebih dahulu sebelum menyembelih hewan kurban. Dan para ulama menjelaskan bahwa melempar jumrah itu sama seperti seorang yang tidak haji, seperti sholat Id. Jika seorang sudah sholat Id, maka boleh bagi dia untuk mencukur rambutnya, boleh bagi dia untuk memotong kukunya, walaupun dia sebelum menyembelih hewan kurbannya. Tapi ini kurang utama, ini kurang utama, tentunya lebih utama yaitu sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Di hadits Ummi Salamah marfu'an, berdasarkan hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha, marfu'an, idza dakhala al-'arsy, idza dakhala al-'ashr, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza dakhala al-'ashr, apabila telah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, wa indahu udhiyah, dan di sisi dia ada udhiyah, dan di sisinya ada hewan kurban, yuridu an yudhahi, dan dia punya niat untuk menyembelih hewan kurbannya, fala ya'khudanna sya'ran, fala ya'khudan sya'ran, maka jangan sekali-kali dia mencukur rambutnya, wala yaqliman dhufran, dan jangan sekali-kali dia memotong kukunya. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fala yamas min sya'rihi wa basharihi syai'an, maka janganlah dia menyentuh, mengambil rambutnya atau basharihi yakni bulu yang ada pada tubuhnya sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini yang terlarang bagi orang yang ingin melakukan al-udhiyah. Apabila telah masuk 10 Dzulhijjah, tidak boleh bagi dia mengambil rambut atau kukunya atau bagian dari anggota tubuh dia. Sebab permasalahan terakhir yaitu apabila seorang mewakilkan hewan kurbannya untuk disembelih orang lain. Misalnya dia sebelum hari Id atau beberapa hari sebelum hari Id, dia mewakilkan bahwa sembelihan dia nanti disembelihkan oleh fulan orang lain atau dari tempat yang berbeda. Dari daerahnya dia menelpon keluarganya untuk menjadi wakil atau temannya dijadikan wakil sebagai untuk menyembelih hewan kurbannya. Apakah wakil ini juga terkena hukum ini, tidak boleh mencukur rambut atau potong kuku? Jawabannya tidak. Jawabannya wakil tidak terkena hukum ini. Karena dia bukanlah orang yang memiliki hewan kurban itu. Dia hanya sebagai wakil yang menyembelih. Tetapi berlaku hukum ini bagi pemiliknya. Walaupun dia tidak menyembelih, tetapi tetap berlaku karena dia akan berkurban. Rasul mengatakan, "Idza dakhala al-'ashr wa indahu udhiyah yuridu an yudhi." Dia ingin melakukan penyembelihan hewan kurban. Berarti dia miliknya. Dia orang yang mampu yang ingin menyembelih hewan kurban dari harta dia, bukan statusnya wakil. Adapun wakilnya, maka tetap boleh bagi dia untuk mencukur rambut atau potong kuku. Tapi dengan ini kita selesai dari pembahasan bab yang ke-6 tentang al-udhiyah. Bab yang berikutnya itu terkait al-haqiqah. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillah. Naktafi al-hada. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.